Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-9 dari bulan Rabi'inil Awal 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 16 November 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memudahkan langkah-langkah kita untuk bisa kembali berkumpul di majelis ilmu dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, di dalam syarah beliau terhadap Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan yang terakhir walhamdulillah kita telah menyelesaikan kaidah yang keempat yang akhirnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, faman khalafa ashab Rasulillah, maka barang siapa yang menyelisihi amalan-amalan yang telah dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum fi syai'in min amriddin, dalam amalan-amalan dari urusan agama yang mereka kerjakan, faqad kafar, maka mereka telah kufur keluar dari al-Islam. Yang telah kita rinci apa makna kekufuran yang ada di kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini. Hal ini mengingatkan kita kepada tafsir yang warid dari sahabat yang mulia Imamul Mufassirin Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan kekufuran mereka, para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menukilkan bahwa makna dari kekufuran di sini adalah al-kufru dunal kufr. Bukan kekufuran yang dimaksudkan di sini semata-mata pasti dia keluar dari al-Islam, pasti penguasa tersebut keluar dari millatu al-Islam, agama Islam. Maka kekufuran yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kufrun duna kufrin, tidak mengeluarkan mereka dari al-Islam dengan perincian yang telah disebutkan oleh para a'immah. Begitu pula perincian yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, bahwa kekufuran itu terbagi menjadi dua, ada kufur al-akbar dan kufur al-asghar. Dan pada pertemuan terakhir pula kita telah memulai dengan kaidah yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa'alam annan nasa lam yabtadi'u bid'atan qattun hatta taraku minas sunnati mithlaha. Ketahuilah bahwasanya manusia yang mengamalkan kebid'ahan, tidaklah mereka melakukan kebid'ahan tersebut sampai mereka meninggalkan bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kebid'ahan yang dikerjakan, satu sunnah yang akan dia tinggalkan. Dilanjutkan pembahasan kaidah ini oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan fi qawlihi wa hadhihi al-hikmah hafizahullah wa ra'ah, inilah hikmah al-ma'thuratu thabitatun bitajribah, inilah hikmah yang telah kita bisa ketahui dengan at-tajribah, kenyataan yang ada. Ketika seorang melakukan kebid'ahan, pasti dia menanggalkan sunnah pada dirinya. Ketika sebuah golongan tidak mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pastilah yang dia agungkan adalah bahagian dari kebid'ahan. Ini sudah hukum dasar, tidak akan bisa dirubah-rubah lagi. Wa syahidu hadza wa daliluhu, dan dalil dari perkara ini atau dari kaidah ini adalah annaka tajid ashabal bid'ah yubghiduna al ahadits as sahihah. Bahwasanya kalian akan mendapati bahwa mereka yang senang melakukan amalan-amalan kebid'ahan akan membenci hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai macam versi kebencian mereka. Ada yang secara sharohah, terang-terangan, kami tidak menerima sama sekali ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang malu-malu tapi mau. Akhirnya apa? Akhirnya mencoba untuk membicarakan, mempermasalahkan periwayatan hadis tersebut. Hadis yang jelas sahih dalam Bukhari dan Muslim dikatakan sebagai hadis yang berpenyakit, hadis yang ma'lul, dan berbagai macam versi mereka dengan kebenciannya. Wa yabghiduna sunan, dan akan kita dapati bahwasanya mereka itu akan membenci sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ketahui bersama bagaimana kebencian mereka terhadap bahagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalkan jenggot ataukah celana di atas mata kaki yang dikenal di zaman sekarang dengan celana cingkrang atau pakaian jubah dan yang seterusnya. Mereka akan membenci, semakin panjang jenggot seseorang semakin goblok, kata dia. Ini bahagian dari kebencian dia terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa timbul pernyataan semacam ini? Karena sekian banyak sunnah sudah dia tinggalkan, khususnya yang berkaitan dengan si pengucap hal ini, yaitu Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU. Secara ringkas, biografi yang dimiliki oleh beliau adalah alumni dari Jami'ah Ummul Qura, Universitas Ummul Qura di Kota Mekah Al-Mukarramah, yang mana beliau telah menyelesaikan. Jangan disalahfahami lagi ketika Anda mengucapkan beliau berarti, oh kenapa antum menghormati dia Ustaz? Bukan. Ini min babil insaf. Jangan disalahfahami. Kunu uqala. Beliau menyelesaikan program doktoral. Program doktoral itu harus menulis sebuah risalah yang namanya adalah disertasi. Dan disertasi yang ditulis oleh Kiai Haji tersebut berkaitan dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, yang di sisinya ketika itu Syekhul Islam merupakan seorang imam min a'immatis salaf yang sangat pantas untuk diikuti fatwa-fatwanya, ajaran-ajarannya, pemahaman fiqihnya, dan yang seterusnya. Artinya mulia di sisi Kiai Haji tersebut. Walhasil disertasi tersebut diajukan kepada para masyayikh, para dosen yang ada di Jami'ah Ummul Qura, yang menghasilkan tulisan dari Kiai Haji tadi dihukumi sebagai tulisan yang sangat-sangat bagus. Artinya benar-benar memuliakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Kembali ke Indonesia, dengan sekian banyak fitnah, dengan sekian banyak cobaan, dengan sekian banyak syubhat, wallahu ta'ala alam, apa yang bisa merubah 180 derajat yang aslinya memuliakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjadi orang yang paling membenci Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Yang akhir-akhir ini dia keluarkan statement tentang seorang Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah seorang yang sebenarnya bukan alim ulama, seorang yang bukan ahli fiqih, dan yang seterusnya dari statementnya, pernyataannya. Dan yang telah lalu seperti yang kita sebutkan tadi, karena kebencian dia terus menumpuk dengan hadis-hadis yang sahih, ketika acara maulidan dibantah, dikritisi, acara tahlilan dibantah, dikritisi, acara yasinan dibantah, dikritisi, dan yang seterusnya, maka semakin benci dia terhadap bahagian dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya dia keluarkanlah pernyataan tersebut, semakin panjang jenggot seseorang akan semakin goblok, akan semakin bodoh. Maka ini adalah akibat dari kebid'ahan-kebid'ahan yang dikerjakan oleh dia secara khusus dan kaum sufiyah secara umum. Maka kita khawatir apabila kita melakukan satu kebid'ahan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan padam. Sunnah Nabi alaihi wasallam akan gugur dari diri kita. Kita akan malu untuk mengerjakan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan wal'iyadzu billah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, wa yubghiduna sunan, mereka para ahlul bid'ah wad dalal akan sangat mudah membenci sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harusnya dipegang teguh, yang harusnya digigit dengan gigi-gigi geraham. Akan tetapi karena sekian banyak syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir, kebid'ahan-kebid'ahan, dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang menyelisihi bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membenci hadis sahih dan membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal'iyadzu billah. Wa ada aduwan lahum, dan mereka menjadi musuh dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa abghadu ma yasma'un, dan mereka sangat-sangat jengkel dengan apa yang mereka dengarkan dari bahagian hadis-hadis yang sahih. Ayyuqal, ketika ditanyakan atau ketika dikatakan kepada dia, al hadithul fulani yanha an hada, hadis yang sahih ini telah melarang kita untuk mengerjakan perkara bid'ah ini misalkan, au yuharrimu hada, atau hadis ini menjelaskan kita haram untuk kita kerjakan amalan bid'ah ini. La yuriduna ay yasma'u al-ahaditha was-sunan allati tukhalifu ma hum alaih, maka dengan serta-merta mereka la yuridun, tidak ingin, mereka tidak ingin untuk mendengarkan hadis-hadis tersebut, sunnah-sunnah tersebut yang akan menutup celah untuk mereka bisa mengerjakan amalan-amalan kebid'ahan tersebut. Fahadhi alamatun ala annaha la tajtami'u sunnatu wal bid'ah, maka ini adalah salah satu tanda bahwasanya yang namanya sunnah tidak akan bisa bersatu dengan bid'ah, pasti akan ada yang dikorbankan. Kalau kita orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, maka artinya kebid'ahan itu akan jauh dari kita. Begitu pula sebaliknya, apabila kita mudah untuk mengerjakan kebid'ahan-kebid'ahan, wal'iyadzu billah, sunnah-sunnah Nabi pun akan menjauh dari diri-diri kita, tidak akan bisa bersatu. Nanti insyaallah akan disinggung pula oleh beliau yang berkaitan dengan kemaksiatan, tidak akan bisa bersatu dengan amalan ketaatan. Amma alladhi ala sunnah fa innahu idza sami'a haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yafrahu bidzalik, adapun mereka yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengarkan sebuah hadis yang sahih, sebuah hadis yang mengatakan hal ini dilarang, hal ini diperintahkan, hal ini dianjurkan, maka mereka akan senang, yafrahu bidzalik. Berbeda dengan mereka, yubghid, mereka akan membenci hadis-hadis tersebut. Tapi ahlu sunnah dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka akan senang dengan hal tersebut. Fayudifu khairan ila khairin, maka kebaikan akan terlahir dari sisi mereka ahlu sunnah. Satu hadis dia amalkan, satu hadis yang berikutnya dia amalkan lagi, terus dapat nasihat lagi, dapat masukan lagi, hadis demi hadis, kebaikan demi kebaikan, terus akan dia amalkan. Wa yudhifu ilman ila ilmin, dan akan terus bertambah ilmunya tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kebaikan, sunnah Nabi mengandung ilmu syar'i. Maka ketika kebaikan tersebut bertambah, otomatis ilmunya pun akan bertambah. Oh, ternyata seperti ini adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata seperti ini perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang sebelumnya dia tidak mengetahui. Maka inilah bahagian yang istimewa dari ahlu sunnati wal jamaah. Akan terus bertambah faedah-faedah ilmiah yang ada di sisi mereka, bukan malah sebaliknya mereka membenci faedah-faedah ilmiah tersebut. Sahibus sunnah yafrahu bi ahaditsir rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bangga. Mereka akan senang apabila didengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Bainama sahibul bid'ah yanfiru min ahaditsir rasul sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan mereka para pelaku kebid'ahan, akan lari. Tidak akan senang dengan bahagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza syai'un wadihun fil mubtadi'ah annahum yuharibuna sunan li'annaha taqdi 'ala ma 'indahum minal bid'ah. Dan ini merupakan perkara yang sangat jelas dari kalangan mereka ahlul bid'ah wad dhalal, annahum yuharibuna sunan, mereka sangat-sangat membenci, mereka berusaha untuk memerangi sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annaha taqdi 'ala ma 'indahum minal bid'ah, karena hadis-hadis sahih tersebut bisa menghancurkan, menggugurkan amalan-amalan kebid'ahan yang ada di sisi mereka, keyakinan-keyakinan kebid'ahan yang ada di sisi mereka. Oleh karenanya ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang berkaitan dengan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi mereka yang memiliki periwayatan yang sangat banyak dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, semisal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau mungkin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan yang selain dari mereka berdua radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, maka banyak sekali pihak-pihak yang akan menjatuhkan kredibilitas, harga diri dari para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kenapa? Karena merekalah yang membawa risalah ini, merekalah yang membawa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus akan sampai kepada zaman kita sekarang. Mereka akan meriwayatkan kepada tabi'in, tabi'in tidak akan berhenti diriwayatkan kepada atba' tabi'in, dan yang seterusnya sampai ke a'immatus salaf, sampai ke zaman kita walhamdulillah. Maka ketika hadis-hadis tersebut telah tersebar di tengah-tengah muslimin dan tidak mungkin lagi untuk dibendung, tidak mungkin lagi untuk bisa ditahan, tersebar luas di tengah-tengah muslimin, maka yang jadi alasan untuk mereka tidak mengamalkan hadis tersebut adalah sahabatnya siapa dulu? Sahabatnya Abu Hurairah. Oh, ternyata Abu Hurairah banyak kesalahannya. Dia melakukan kesalahan ini, itu disebutkan satu persatu kesalahan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kita tidak meyakini Abu Hurairah, Aisyah dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah ma'sum. Mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti akan melakukan kesalahan. Akan tetapi apa akidah Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan akhta yang dimiliki oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? As-sukut, diam dan tidak diungkit. Karena mereka adalah ahlul jannah dan kita harus legowo, dan mereka adalah bahagian dari orang-orang yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa tidak. Maka ketika ada kesalahan dari Abu Hurairah, ketika ada kesalahan dari Aisyah, dari Abdurrahman ibn Auf, dari sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ardhahum, sikap dan akidah ahli sunnati wal jamaah jelas, diam dan tidak mengungkit kesalahan-kesalahan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala saja mengampuni mereka sehingga menjadikan mereka sebagai ahlul jannah. Kenapa kita tidak bisa memaafkan kesalahan mereka? Kenapa kita terus mengungkit kesalahan-kesalahan mereka? Apakah kita wal'iyadu billah lebih besar kekuasaannya dari Allah subhanahu wa ta'ala? Mustahil. Wa hadza fihi at-tanfir minal bid'ah wa annaha turahhilu sunan. Maka dari kaidah ini, faedah yang bisa kita ambil, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, adalah agar kita lari menjauh dari kebid'ahan. Karena kebid'ahan tersebut turahhilu sunan, akan mengusir sunnah Nabi dari diri kita, akan mengusir akidah-akidah Rasul dari diri kita. Wa turahhil mahabbatas sunan, dan akan mengusir pula kecintaan kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, jangan kita pikir kalau kita bahas tentang kebid'ahan hanya bagian dari amalan-amalan bid'ah. Masuk ke dalamnya bahagian dari akidah-akidah yang tidak sesuai dengan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. akidah yang berkaitan dengan murji'ah, al-irja, al-i'tizal, dan yang seterusnya bahagian dari kebid'ahan akidah, fi babil akidah. Maka kita pun harus lari menjauh dari perkara-perkara tersebut, karena itu akan mengusir kecintaan kita terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita terhadap akidah manhaj yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam diri-diri kita atau dalam hati-hati kita. Qauluhu fahdharil muharrimat atau muharramat minal umur. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, faedah yang berikutnya. Hati-hatilah kalian dari keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal muharramat la khaira fiha. Karena perkara-perkara yang haram tidak memiliki unsur kebaikan sedikit pun di dalamnya. Bahagian dari keharaman yang ada di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim sama sekali tidak mengandung kebaikan. Sawa'an muharramati syirki awil kufri awil ma'asi. Apakah keharaman tersebut bentuknya kesyirikan, kekufuran atau kemaksiatan? Tidak akan ada unsur kebaikan di dalamnya. Li'annallaha, karena Allah Subhanahu wa taala la yuharrimu syai'an wa fihi khairun. Allah Azza wa Jal tidak akan mungkin mengharamkan sesuatu yang di dalamnya ada unsur kebaikannya. Tidak mungkin, mustahil. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu yang di dalam perkara tersebut, di dalam sesuatu tersebut ada unsur kebaikannya. Innama yuharrimu ma huwa syarrun mahdhun aw syarrun rajihun aw syarrun musawi. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga keadaan perkara-perkaranya. Yang pertama, syarrun mahab. Perkara tersebut tidak ada unsur kebaikannya sama sekali, sedikit pun. Ini yang pertama, jenis dari keharaman. Tidak ada unsur kebaikannya sama sekali. Misalkan, wal'iyadzubillah, perzinahan. Tidak ada unsur kebaikannya. Menzalimi orang lain. Belum lagi melakukan keharaman, apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jenis yang kedua, jenis keharaman yang kedua, syarrun rajihun. Sebuah keharaman ada unsur kebaikannya akan tetapi sedikit. Dan unsur kebaikannya itu kalau dalam bahasa syariat marjuh, tidak teranggap. Ada unsur kebaikannya tapi sedikit sekali. Contohnya apa? Al-khamr. Unsur kebaikannya apa? Bisa menghangatkan badan katanya. Katanya orang-orang para peminum khamr bisa menghangatkan badan, jadi sangat bermanfaat ketika di musim dingin. Akan tetapi ketika dibandingkan dengan kemudharatan, dampak negatif, mafsadat yang ada di dalam minuman keras tersebut, al-khamru tersebut, maka ar-rajih wal marjuh, yang dampak negatifnya lebih banyak. Kalau kita bisa bandingkan dengan persen, mungkin 90% keburukannya, sementara kebaikannya hanya 10%, manfaatnya hanya 10%. 10% inilah yang disebut dengan sesuatu yang marjuh, tidak teranggap. Jadi ada unsur kebaikannya tapi sangat sedikit sekali. Atau mungkin jenis yang ketiga, syarrun musawi. Keharaman yang sama-sama unsur kebaikannya 50%, unsur mafsadatnya juga 50%. Jadi ada manfaatnya 50%, ada juga kejelekannya 50%. Jadi sama-sama berimbang. Fa idza ijtama'a fi syai'i khairun wa syarrun, beliau akan membahas jenis yang ketiga. Kalau dalam suatu perkara terkumpul ada unsur kebaikannya, ada manfaatnya, ada pula kejelekannya. Fa in kana syarru akthar aw musawiyan fatajannabahu. Kalau misalkan manfaatnya sama dengan jumlah kejelekannya, kalau misalkan manfaatnya lebih sedikit dari jumlah mafsadatnya, jadi ada dua keadaan. Yang pertama, manfaatnya sama dengan kejelekannya, 50%, 50%. Keadaan yang kedua, akthar, kejelekannya jauh lebih banyak, artinya manfaatnya lebih sedikit, mafsadatnya, dampak negatifnya jauh lebih besar, seperti yang kita sebutkan tadi dari al-khamr, minuman keras. Fatajannabahu, maka jauhilah dia. jauhilah perkara-perkara tersebut. Wa in kana al-khairu akthar fala mani'a min akhdhihi. Akan tetapi kalau ditimbang ternyata manfaatnya, dampak positifnya itu jauh lebih banyak, maka la mani'a min akhdhihi, tidak masalah untuk kita ambil, kita kerjakan, kita konsumsi. Tapi ingat kaidahnya, kalau unsur kejelekannya, dampak negatifnya, mafsadatnya sama 50%, enggak. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Kalau kaitannya sama persis. Apalagi lebih banyak unsur kejelekannya. Apalagi unsur kejelekannya lebih banyak, tambah-tambah lagi, tidak akan boleh. Begitu pula yang kaitannya dengan perkara al-halal, perkara kebaikan. Apabila kita timbang dengan timbangan syariat, oh ternyata sesuatu yang halal apabila dihadapkan, apabila ditimbang dengan perkara-perkara yang syar'i, dia memiliki timbangan yang sama. Ini halal padahal. Halal artinya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah ditimbang, misalnya dari sisi medis, halal ya? Halal, sekali lagi halal. Tapi ketika ditimbang dari sisi medis, ketika dikonsumsi oleh si fulan, dikonsumsi oleh si A, akan mendatangkan dampak negatif, akan mendatangkan mafsadat, madarat. Maka tim medis akan menyarankan lebih baik ditinggalkan. Artinya tim medis tidak mengharamkan, tidak, ini halal perkaranya. Tapi lebih afdol, lebih utama untuk dia tinggalkan. Karena apa? Akan mendatangkan dampak negatif. Maka ini yang harus ditimbang dan diukur baik-baik dengan benar. Inilah yang berkaitan dengan indahnya syariat al-Islam. Kalau ditanya halal apa tidak? Orang yang terkena diabetes misalkan untuk mengkonsumsi gula, halal tetap. Tapi kalau dari sisi medis dianjurkan untuk menjauhi, ya sudah jauhi. Karena ada unsur mafsadatnya di sana. Berbeda dengan keharaman. Kalau yang keharaman tadi sama sekali tidak bisa ditolerir. Maka kata beliau, wa in kana al-khairu akthar fala mani'a min akhdhihi. Kalau unsur kebaikannya, dampak positifnya lebih banyak, maka silahkan untuk diambil, dikerjakan, dikonsumsi. Wa yughtafaru syarrul yasir ma'al khairil katsir. Apabila ada kejelekan, unsur kejelekannya sesuatu yang halal, akan tetapi mengandung dampak negatif, mengandung mafsadat, tapi mafsadatnya sedikit. Maka itu di dalam syariat al-Islam yughtafar, ditoleransi, dipersilahkan. Maksudnya tidak akan ada penyelisihan syariat di sana apabila dia konsumsi atau dia kerjakan yang berkaitan dengan amalan-amalan yang ada unsur mafsadatnya walaupun hanya sedikit. Nah, dijelaskan pada kaidah yang berikutnya. Jadi kesimpulannya pada kaidah ini adalah yang namanya keharaman tidak akan bersatu dengan amalan-amalan soleh. Itu intinya. Yang namanya keharaman, kemaksiatan, apalagi kesyirikan wal'iyadzubillah, tidak akan bersatu dengan amalan-amalan soleh. Qawluhu, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Yang namanya perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Hadha nassun, hadha nassu hadithil irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah nas yang datang dari hadis Al-Irbad ibn Sariyah. Qala, ketika beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menasihati kami dengan sebuah nasihat, dengan sebuah wejangan. Wajilat minhal qulub, yang mana nasihat tersebut menggetarkan hati-hati kami. Wadharafat minhal uyun, dan meneteskan air-air mata kami. Faqulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in fa'usina. Seakan-akan itu adalah nasihatmu yang terakhir, berilah kami wasiat terakhir wahai Rasulullah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang halim. Al-halim yakfihi al-isyarah. Wal-la'im la yakfi walau bil hijarah. Ini kaidah yang ada di dalam syariat Islam. Al-halim yakfihi al-isyarah. Orang yang halim itu diisyarkan saja, dilihat, oh faham. Ini enggak boleh. Faham dia sudah. Ini al-halim. Begitupula Nabi SAW mengajarkan hal ini kepada sahabat-sahabat beliau. Dinasihati dengan nasihat yang menyentuh hati-hati mereka. isyarat dari Nabi. Ini seakan-akan adalah nasihat yang terakhir, dan sampai isyarat tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi, kepada sahabat-sahabat Rasul, afwan. Sampai isyarat tersebut kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahu, sehingga mereka fa'usina ka'annaha mau'idhatan muwaddi'in, seakan-akan ini adalah nasihatmu yang terakhir ya Rasulullah. Maka al-halim yakfihil isyarah. Sebaliknya al-la'im, orang yang bebal, yang kalau bahasa sekarang mungkin kepala batu, la yakfi walau bil hijarah, dihukum dengan hukuman apapun enggak akan faham-faham. Dilempari batu, dikasih SP, dikasih hukuman ini itu, enggak akan paham. La'im. Beda dengan halim. Maka kalau halim ini cukup dilihat, oh saya melakukan kesalahan, selesai, berhenti. Ini halim. Begitu pula sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, mereka adalah orang-orang yang halim. Dinasehati oleh Nabi sampai nangis, dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bergetar hati-hati mereka, malah minta nagih. Ya Rasulullah, ausina, berikan kami nasihat lagi ya Rasulullah, karena seakan-akan ini adalah nasihatmu yang terakhir. Sehingga kita bisa memahami kenapa mereka itu ahlul jannah, halim. Ini yang penting untuk dimiliki oleh para talabatul ilm. Halim, faham dengan isyarat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat ta'ah, selalu mendengar dan taat kepada penguasa, pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian, yang menguasai urusan-urusan kalian, yang menjadi pemerintah, yang menjadi penguasa di tengah-tengah kalian adalah 'abdun, seorang hamba. Karena seorang hamba ini dari hukum asalnya tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin. Karena syarat mutlak dari penguasa, pemerintah adalah seorang yang hur, yang merdeka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan isyarat, walaupun al-abdu, hanya seorang hamba. Hamba. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain, abdun habasyun ka'anna ra'sahu zabibah. Seorang budak, seorang hamba yang kulitnya sangat hitam, hitam legam. Bahkan diibaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ka'anna ra'sahu zabibatun. Ketika orang lain melihat kepalanya, seakan-akan kita sedang melihat kismis, hitam, legam. Ini bukan unsur kejelekan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kita dari menertawakan hal tersebut. Zabib, kismis yang hitam, menunjukkan apa? Gambaran bagaimana seorang hamba, seorang budak, apabila menjadi penguasa di tengah-tengah kalian, menjadi orang yang bertanggung jawab atas urusan-urusan muslimin, as-sam'u wa ta'ah, tetap mendengar dan taat. Apalagi yang menjadi penguasa orang yang mulia, apalagi yang menjadi penguasa sekelas Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Yang hidup lama sampai nanti akhir zaman dia temui, pasti dan pasti dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ini khabar an-nubuwah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang namanya akhir zaman pasti akan ada ikhtilafan kathira, perselisihan yang banyak, fitnah. Fa'alaikum bisunnati. Bagaimana solusinya apabila kita mendapati masa tersebut, masa yang penuh dengan khilaf, masa yang penuh dengan fitnah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah para khulafa'ir rasyidun, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum ardhahum, al-mahdiyyin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, min ba'di, yang mana mereka menjadi pemimpin setelah aku wafat. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah-sunnah tersebut, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan genggamlah, gigitlah perkara tersebut, dengan gigi-gigi geraham kalian. Disuruh kita menggigit sunnah Nabi, isyarah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam betapa dahsyatnya khilaf, betapa dahsyatnya fitnah yang akan ada di akhir zaman. Kalau hanya dipegang akan mudah lepas sunnah itu, tapi digigit, dan digigit bukan bahagian gigi di depan, gigi geraham yang paling kuat. Addu alaiha bin nawajid, gigit sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Ini isyarat lagi dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa seorang yang hidup di akhir zaman dan ketika dia mengamalkan hal ini akan menjadi orang-orang yang ghurbah, akan menjadi orang-orang yang terasing. Fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Karena jarang orang akan memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan erat. Dengan fitnah yang ada dia akan terbawa. Satu fitnah, dua fitnah, tiga fitnah, dia akan terikut dengan fitnah-fitnah tersebut. Apalagi dia tidak sabar bersama al-haq, dia tidak sabar bersama ahlul haq, dia tidak sabar bersama fatwa-fatwa al-kibar, akan terbawa dengan fitnah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sejak zaman dahulu kala di sisi beliau alaihi salatu wasallam telah mengatakan addu alaiha bin nawajid. Ketika zaman fitnah berada di tengah-tengah kalian, gigitlah fi sunnah-sunnahku, sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini syahidnya. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Hadza tahdzirun, kata Syekh Al-Fauzan. Ini adalah peringatan. Iyyak, lafaz iyyak yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kalimatut tahdzirin, sebuah kalimat yang memberikan faedah kepada kita berupa peringatan. Ini yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat beliau. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara yang baru itu adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di annar wal iyad billah. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ah, kullu muhdatsatin fahiya bid'atun, semua perkara yang baru tanpa terkecuali, kullu, semua perkara yang baru adalah bid'ah. Wal muradu muhdatsatun fid din, yang dimaksudkan muhdatsah, perkara-perkara baru, adalah perkara yang baru diadakan di dalam agama yang mereka yakini sebagai sebuah amalan, yang mereka yakini hal tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari al-muhdatsah. Amma al-muhdatsat fi umuril adat wal manafi' wal ma'akil wal masyarib wal malabis fa hadhihi bid'un lughawiyyah. Adapun perkara-perkara yang baru yang dibuat oleh manusia-manusia di zaman sekarang, apa mereka membuat perkara-perkara yang baru yang berkaitan dengan adat-adat kebiasaan? Dulu tidak ada adat fulaniyah, sekarang bertambahnya zaman ada adat fulaniyah. Contohnya apa? Dulu tidak ada yang namanya adat untuk bersilaturahim dengan menggunakan telepon. Pasti akan berziarah, mendatangi rumah orang tua. Tapi bertambahnya zaman, walhamdulillah, adat kebiasaan kita bisa berubah. Silaturahim cukup dengan mengangkat telepon. Ini perkara yang baru. Apakah ini kullu muhdatsatin bid'ah? Ya tidak. Bukan bahagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk ke dalam perkara tadi karena bukan kaitannya dengan urusan agama. Atau perkara-perkara yang kaitannya dengan makanan, minuman atau pakaian-pakaian, fa hadhihi bid'un lughawiyyah. Ini adalah perkara-perkara yang baru, bid'ah yang dilihat dari sisi bahasa. Laisat bid'an syar'iyyatan. Ini yang harus digarisbawahi. Bukan bid'ah syar'iyyah. Jadi ada bid'ah lughawiyyah dan ada bid'ah syar'iyyah. Bid'ah lughawiyyah apa? Yang kaitannya dengan urusan-urusan dunia. Bid'ah syar'iyyah yang kaitannya dengan urusan-urusan agama. Jadi lughawiyyah kaitannya dengan perkara ad-dunya, adapun syar'iyyah berkaitan dengan perkara agama. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakinnal muhdatsat fid din hiyal bid'ul muharramah. Perkara-perkara yang baru pada urusan-urusan agama itulah bid'ah yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fihi raddun 'ala alladziina yuqassimuna al-bid'a ila bid'in hasanah wa bid'in sayyi'ah wa bid'in mubahah. Maka ini sekaligus meluruskan, membantah kata beliau, sebahagian pihak yang telah membagi kebid'ahan itu menjadi beberapa bahagian. Katanya ada bid'ah hasanah, katanya ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah apa? Bid'ah yang baik-baik. Kalau ada unsur kebaikannya, silahkan untuk dikerjakan. Contohnya, perayaan Maulid Nabi, perayaan Tahun Baru Islam, perayaan ini, perayaan itu, dan yang seterusnya. Bid'ah hasanah, bid'ah na'am. Mereka mengakui, ini perkara baru, tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan sahabah, tidak pernah dilakukan a'immatus salaf. Tapi bid'ahnya adalah bid'ah hasanah. Maka ini membantah apa yang ada di sisi mereka dari pemahaman tersebut. Karena kullu bid'atin dalalah, setiap kebid'ahan itu sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Bid'ah hasanah bisa ada, akan tetapi dilihat dari sisi al-lughawiyah, dari sisi bahasanya ada bid'ah hasanah. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, bantahan terhadap mereka yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, ada lagi yang membagi bid'ah itu bid'ah sayyi'ah, bid'ah mubahah, wa yaquluna ta'tariha al-ahkam al-khamsah. Dan sebagian pihak lagi mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi lima hukum. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang muharram, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang sunnah, dan yang seterusnya. Ini syubhat atau kerancuan berfikir dari mereka kaum sufiyah. Tapi ini dibantah oleh beliau dengan hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Fahadha ghalatun, ini adalah pemahaman yang salah. Li'annal bid'a fid din kullaha dalalatun, karena kebid'ahan dalam urusan agama semuanya sesat. Jadi kalau beberapa pihak tidak ingin dikritisi amalan-amalan bid'ahnya, amalan-amalan syiriknya, ada satu solusinya. Ahlul haq tidak akan berbicara, ahlul haq tidak akan mengkritisi, ahlus sunnah salafiyun akan diam. Apa solusinya? Jadikanlah amalan bid'ah kalian sebagai adat istiadat dan bukan bahagian dari agama. Tidak ada unsur fadilahnya, tidak ada unsur keutamaannya. Silahkan kumpul membaca surat Yasin misalkan, kumpul membaca tahlil la ilaha illallah sekian ribu kali, sekian ratus ribu kali. Ini amalan soleh? Bukan. Ini bukan amalan soleh. Ini adat kebiasaan. Ini adat nenek moyang kita. Ya, silahkan. Dan kalau sudah dicampurkan urusan tersebut dengan agama, urusan tersebut dengan syariat, iya ini amalan baik. Daripada kita di luar main gitar, daripada kita di luar main judi, dan yang seterusnya, daripada. Ini sudah pakai akal, sudah pakai logika. Dan agama kita, al-Islam, akan jauh dari yang namanya logika. Maka cara meluruskan pemahaman tersebut adalah dengan hadis al-irbad, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Kalau selama mereka memasukkan hal tersebut dalam unsur-unsur syariat, maka semuanya adalah kebid'ahan, walaupun mereka menginginkan kebaikan dari hal tersebut. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Setiap kebid'ahan itu pasti sesat. Wa adzunnuhum adkhalul bid'ah lughawiyah wa sammauha bid'an hasanah. Dan aku mengira, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, mereka pihak-pihak yang membagi bid'ah itu menjadi lima hukum, mereka memasukkan bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa ini, dan mereka menamakan bid'ah tersebut dengan bid'ah al-hasanah. Inilah kekeliruan yang ada di sisi mereka. Wal bid'ah lughawiyah mubahatun mithlu bina'il madaris. Dan bid'ah-bid'ah dari sisi bahasa, perkara-perkara baru yang kita tinjau dari sisi bahasa itu perkara yang mubahah, perkara yang boleh, tidak dilarang dalam syariat. Contohnya, bina al-madaris, membangun sekolah. Di zaman Nabi SAW ada sekolah, madrasah? Tidak ada. Di zaman Nabi SAW, apakah masjidnya berkeramik seperti ini? Tidak. Maka ketika kita memakai keramik, ketika kita membangun madrasah, dan yang seterusnya akan disebutkan beberapa contoh lainnya oleh beliau, maka ini masuk ke dalam perkara bid'ah al-lughawiyah. Perkara-perkara baru tapi ditinjau dari sisi bahasa. Sedikit kita lanjutkan setelah adzanul isya bi'idznillah ta'ala. Falyatafaddal al-mu'adzin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wara'ah, wal bid'ahul lughawiyyatu mubahatun. Perkara baru apabila kita tinjau dari sisi bahasa itu adalah perkara yang boleh. Contohnya kita membangun bina al-madaris, membangun sekolah, wa bina al-arbitah li talabatil ilm, kita membuat halaqah-halaqah untuk para talabatul ilm, wa mithlu naqtil mushaf, ataukah memberi titik pada al-mushaf, karena itu merupakan bahagian dari ijtihad, atau kita bisa sebut sunnah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, yang sebelumnya bahasa Arab itu tidak ada titiknya, bidunin niqat, tanpa ada titiknya. Begitu pula kalau dalam Al-Qur'an tanpa ada harakatnya. Akan tetapi hal itu diperbaharui di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Wa nahwiha, atau yang semisalnya. Sammauha bid'an hasanatan. Inilah yang bisa kita sebut dengan bahasa mereka bid'ah yang baik. Wa hadhihi laysat bid'an. Hakikatnya ini bukan kebid'ahan. Kenapa? Hadhihi tabi'atun lis-sunan. Karena ini ada perkara pokoknya, ada asal usulnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ihya lis-sunan, dan ini merupakan bahagian dari seorang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membangun madrasah, masjid diperbagus, diperindah, kemudian halaqah-halaqah untuk para talabatul ilm, membuat mushaf dengan harokat-harokatnya, dengan titik-titiknya dan yang seterusnya. Ini adalah bahagian dari ihya'un lis-sunan, bahagian dari menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bina'ul madaris wal arbitah li talabatil ilm wa tab'ul masahif wa naqtuha, hadhihi kulluha min al-i'anah 'ala al-ilm. Kita membangun sekolah, membuat halaqah untuk para talabatul ilm dan yang seterusnya, kata beliau, ini merupakan i'anah, unsur bantuan, tolong menolong, ta'awun yang dikerjakan 'ala al-ilm, untuk ilmu itu bisa terus terjaga, ilmu itu bisa terus dilestarikan. Fahiya hasanatun, dan ini merupakan perkara yang sangat baik. Wahiya sunanun, dan ini merupakan bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memuliakan, mengihtiram para talabatul ilm. Nabi alaihi salatu wasallam sangat memberi kemuliaan kepada mereka, para penuntut ilmu. Fahum imma akhadhu sunan alhasanata wasammauha bid'an. Maka sebahagian pihak tersebut yang mengklaim adanya bid'ah hasanah, bisa jadi mereka mengambil sunnah-sunnah al-hasanah dan mereka menamakan hal tersebut dengan bid'ah. Atau kemungkinan yang kedua, annahum sammau al-umura al-adiyata bid'an, bid'an. Ataukah kemungkinan yang kedua, mereka menamakan adat istiadat yang dimiliki masing-masing tempat, masing-masing kota, masing-masing suku, itu mereka jadikan dan namakan sebagai sebuah bid'ah. Padahal tidak ada unsur agamanya sama sekali, tidak ada unsur syariatnya sama sekali. Wahiya la tadkhul fid din. Adat-adat istiadat tersebut tidak masuk ke dalam urusan agama, kata beliau. Li'annaha min umurid dunya, karena itu dari bahagian perkara dunia, fala tadkhul fid din. Tidak bisa kita campur adukkan dengan perkara agama. Qawluhu, ucapan Al-Imam Al-Bahari alaihi rahmatullah, wa dhalalatu wa ahluha finnar. Kesesatan dan para pelakunya berada di dalam an-nar, wal'iyadzu billah, kama fil hadis. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kebid'ahan itu ada di dalam neraka. Wa kama fil haditsil firaq, sebagaimana pula dalam hadis iftiraqul ummah, wa sataftariqu hadhil ummah, kemarin kita bahas wa sataftariqu ummati. Ini riwayat yang lain, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di dalam an-nar kecuali satu golongan. Fahadha dalilun ala anna ahlal bida'i yakununa finnar. Ini merupakan dalil, kata beliau, bahwa mereka, para pelaku kebid'ahan yang menganggap baik amalan-amalan bid'ah mereka tersebut, yakununa finnar, mereka akan ada di dalam an-nar, akan masuk ke dalam an-nar. Wa yatafawatun, dan kondisi mereka bertingkat-tingkat. Kondisi ahlul bid'ah, ahlul dalal yang masuk ke dalam an-nar itu yatafawatun, bertingkat-tingkat. Minhum, di antara mereka, mayakunu finnari likufrihi, bisa kekal di dalam neraka karena bid'ahnya sudah masuk kepada jurang kekufuran. Abu Bakar kafir. Ini enggak menghargai Islam, enggak menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebid'ahannya sudah masuk ke dalam kekufuran. Wa minhum, di antara mereka lagi, kata beliau, man yakunu finnari li ma'siyatihi, masuk ke dalam annar merasakan azab Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah karena mereka bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah mengajarkan hal tersebut, lantas mereka kerjakan. Minhum, di antara mereka lagi, man yukhalladu finnar, dikekalkan di dalam annar, tidak akan dikeluarkan sama sekali. Wa minhum man la yukhallad, wa minhum man la yukhallad, di antara mereka ada yang tidak dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakunu hukmuhu hukmu ashabil kabair, mereka para pelaku kebid'ahan tersebut seperti pelaku dosa-dosa besar apabila sudah dibersihkan dosa kebid'ahan yang telah mereka kerjakan selama di dunia, mereka akan bisa merasakan al-jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yatafawatun, bertingkat-tingkat, ada yang dikekalkan karena kebid'ahan yang telah mengeluarkan mereka dari Islam, ada pula yang tidak kekal dan mereka akan dibersihkan terlebih dahulu, disiksa terlebih dahulu di neraka Allah wal'iyadu billah karena telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidaknya mereka secara sadar ataukah tidak menuduh Nabi telah berkhianat dengan risalah al-Islam wal'iyadu billah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kaidah yang kelima. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk ke kaidah yang keenam dari ucapan al-Imam al-Barbahari alaihi rahmatullah. Wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Bismillah, bagaimana dengan perkara zakat? Bukankah zakat pada zaman dahulu tidak menggunakan beras? Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini sebenarnya syubhat dari seorang da'i yang bernama Adi Hidayat, LCMA. Makanya kalau kita tidak ingin mendapatkan syubhat, jangan biarkan telinga-telinga kita mendengarkan ceramah dari selain Ahlus Sunnah. Kemarin ada pertanyaan tentang Abdul Samad LCMA juga. Jangan kita biarkan telinga-telinga kita mendengarkan du'atun ila abwabi jahannam, nasihat Muhammad bin Sirin adalah sebuah nasihat yang sangat indah bagi kita para talabatul ilm, bagi kita para penuntut ilmu syar'i. Inna hadal ilma dinun, ilmu ini adalah agama kita. Fanzuru aman ta'khuduna dinakum, lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi jangan setiap ada syubhat baru kita bingung, oh iya ternyata seperti ini, oh ternyata kata Ustaz Abdul Samad LCMA seperti ini, ternyata kata Ustaz Adi Hidayat seperti ini, ternyata kata Ustaz Firanda seperti ini. Lah, jangan biarkan telinga-telinga kita mendengar ahlul bid'ah wa dhalal. Dengarkan kajian-kajian du'at Ahlus Sunnah yang benar-benar berada di atas tariqul haq, di bawah bimbingan para ulama, di bawah bimbingan para immatus salaf, masyayikhul kibar, Syekhuna Rabi ibn Hadi Umair, Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, Syekhuna Ubaid ibn Jabiri, dan yang selain mereka dari kalangan masyayikh. Kalau seperti ini terus, kita akan tergelimang dengan sekian banyak syubhat yang akhirnya ketika kita tidak bisa membantah syubhat tersebut, terikut dengan mereka wal'iyadzubillah. Yang berkaitan dengan hal ini yang disebutkan oleh Adi Hidayat, kenapa di zaman kita bisa berzakat dengan beras sementara di zaman Nabi SAW tidak ada zakat dengan beras? Berarti kalian juga melakukan kebid'ahan. Ini keluar dari seorang yang kurang, bukan tidak ya, kurang memahami syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia bergelar MA S2. Oleh karenanya pesan ana kepada para ikhwah sekalian, jangan sekali-kali kita silau dengan gelar. Kiai Haji yang kita sebutkan di awal majelis tadi S3, doktor. Lantas ketika dia doktor, kita mau ngambil ilmu dari dia, ya kita cukur habis jenggot kita karena kita enggak boleh memanjangkan jenggot. Karena akan jadi orang goblok gitu. Jangan silau dengan gelar. Sekian banyak asatidah kita, duat ahli sunnah wal jamaah walhamdulillah, tanpa pernah berangkat ke Yaman, tanpa pernah berangkat ke Madinah, masya Allah fawaid yang mereka sampaikan. Jangan mentang-mentang S1, jangan mentang-mentang S2 kita silau dengan apa yang ada di sisi mereka. Kalau ada orang yang memiliki gelar doktor misalkan dan berada di atas al-haq, walhamdulillah, itu nurun ala nur. Seperti siapa? Syekhuna Rabi ibn Hadi Umar. Bukan hanya doktor beliau, ustadz doktor, profesor doktor. S berapa itu? S4? Enggak tahu S berapa. Begitu pula Syekhun Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, ustaz doktor, profesor doktor. Mereka berada di atas al-haq, wajdiyah, walhamdulillah. Sehingga ini nurun ala nur. Akan tetapi tidak menjadikan barometer hal tersebut sebagai kita harus mencari ustaz yang S3, kita harus mencari ustaz yang profesor. Tidak. Kalau antum ambil kaidah ini dalam diri-diri antum, antum akan belajar kepada Profesor Quraisy Shihab. Profesor. Tapi tidak demikian. Yang memiliki tafsir Al-Misbah. Sekian banyak kekufuran yang ada di dalam tafsir tersebut. Wa'iyadzubillah. Maka kembali kepada pertanyaan, kurangnya pemahaman dia terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan yang namanya zakat fitrah itu berdasarkan makanan pokok. Kalau dia tanyakan di sini atau syubhat yang disebutkan oleh dia bahwa kenapa di zaman Nabi tidak mengeluarkan zakat dengan beras? Kita yang di Indonesia berzakat dengan beras, berarti kita melakukan kebid'ahan. Ya ditanya balik, apakah Nabi Alaihi Wasallam makanan pokoknya adalah beras atau bukan? Jawabannya bukan. Kenapa? Makanan pokoknya beliau alaihissalatu wassalam dan para sahabat adalah kurma, at-tamr, sehingga mereka berzakat fitrah dengan mengeluarkan kurma. Dibedakan. Kita kalau makan kurma, belum makan nasi sarapan, ya berarti belum sarapan. Makan siang dengan kurma, tidak makan nasi, belum makan siang. Berarti makanan pokok kita apa? Nasi yang berasal dari beras. Itulah zakat yang harus kita keluarkan. Makanya saya katakan tadi bahwa dia kurang memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus yang berkaitan dengan zakatul fitrah, karena zakat fitrah ini merupakan kesepakatan dari para ulama bahwasanya sesuai dengan qutul balad, makanan pokok sebuah negara. Wallahu a'lamu bishawab. Afwan, apakah kita harus membaca doa ketika membuka baju di dalam kamar mandi? Baca dengan cara tidak dilafadzkan, tapi membacanya di dalam hati. Karena seperti yang kita jelaskan kemarin, yang namanya kalimatut thayyibah tidak boleh dilafadzkan di tempat yang kotor dan penuh dengan najis. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau tanya, orang yang durhaka kepada orang tua tapi ia taubat, apakah diterima taubatnya? Kalau dia taubat dalam keadaan jujur taubatnya, taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat seorang hamba. Jangankan durhaka kepada orang tua, dosa kesyirikan yang paling parah, kalau dia benar-benar mau bertaubat akan dibukakan pintu taubat selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya rijal ini. Bagaimana keadaan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili sekarang? Masyaallah. Bersama Muhammad bin Hadi. Selesai. Afwan, benarkah apabila ketika seorang melakukan yasinan, maulid nabi dan yang seterusnya, ia mengatakan itu adalah adat istiadat dan tidak mendapatkan pahala? Apa yang seperti ini dibolehkan? Dan apakah ini benar? Kalau dia sudah mengatakan itu cuma adat istiadat, tidak mendapatkan pahala, untuk apa dia lakukan? Kan begitu pertanyaannya. Untuk apa dia kerjakan? Dia sudah tahu ini gak akan mendapat pahala. Sia-sia berarti. Ini merupakan adat istiadat, bukan bagian dari syariat Islam. Sia-sia, untuk apa dia kerjakan? Ya tinggalkan. Apakah dibolehkan atau tidak? Ya untuk apa dikerjakan kalau dia sudah sadar? Ini gak ada pahalanya ini Pak Ustadz. Ini cuma ngumpul-ngumpul aja. Lah terus kalau gak ada pahalanya untuk apa dilakukan? Pertanyaannya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir dari anak-anak, cukup insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.